kamu. Mungkinkah ku tak sengaja menyatakan cinta? Ternyata aku sudah pernah bilang cinta. Ternyata aku sudah pernah bilang sayang. Ternyata aku sudah pernah bilang cinta. Ternyata kau tetap tak suka padaku. Kau tak tahu, aku sayang kamu.